Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita masih lagi membicarakan tentang melayan isteri dan sabar dengan kerenah isteri. Dalam satu hadis sahih, Nabi berkata, la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldan al-abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Nabi bersabda, janganlah seseorang kamu memukul akan isteri kamu seperti memukul hambanya, kemudian disetubuhi pada akhir hari. Siang-siang pukul diterajangnya isteri, malam-malam disetubuhi pula isterinya. Inilah suami yang paling jahat. Suami yang paling tak guna ni tuan-tuan. Pukul-pukul, sepak-sepak, disimbahnya air panas dekat isteri dia, dihalaunya keluar isteri dia. Bila isteri dia tidur, pandai pula dia datang memerlukan isteri dia. Kata Nabi, inilah sejahat-jahat manusia. Tuan-tuan, jangan jadi macam ni tuan-tuan. Jangan duk buat perangai macam itu. Nabi tak pernah tampar sepak isteri dia. Nabi minum ni daripada bekas isteri Nabi ni. Minum ni, minum minuman daripada gelas, minum bekas tempat bibir isteri Nabi. Nabi minum. Punya romantiknya Rasulullah. Dia nak minum tu, dia tengok mana bekas bibir Aisyah. Itulah yang dia minum. Daripada bekas bibir isteri. Orang Melayu pula faham, jangan minum bekas isteri, nanti dia melawan kamu. Tu yang tak minum. Nabi minum. Orang Melayu kata jangan minum, nanti melawan. Orang Melayu kata jangan minum bekas anak, nanti anak dahaka. Padahal Nabi minum. Dan romantiknya tuan-tuan, Nabi minum daripada bekas mulut Siti Aisyah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buatlah macam itu di rumah, isteri tengok ni, naik bulu roma isteri ni. Pa, mana bekas puah tadi? Ni yang merah tu, gincu tu. Tuan-tuan ambil gelas, tuan-tuan minum. Isteri rasa apa? Ya Allah, baiknya laki aku. Tak rasa geli pun, ya Allah. Sayangnya. Baik, baik dah makna tu. Dah dua dah tu isteri dia tu. Tu yang dia buat tu. Setengah suami dia tak nak. Dia kata geli ustaz. Geli. Pasal apa geli? Isteri saya tak ada gigi ustaz. Dah gusi ustaz. Isteri kita geli pasal apa? Besok kalau isteri kita sakit, kitalah basuh berak dia. Geli pasal apa? Kalau tuan-tuan sakit pun, isteri tuan-tuan lah yang basuh berak tuan-tuan. Dibawanya mangkuk, dibubuhnya bawah punggung, dibasuhnya punggung kita atas katil. Orang lain lari, adik-beradik lari. Ada adik nak jaga abang? Ada abang nak jaga adik? Tobatlah home, tidak. Itulah yang akan jaga kita. Isteri kita, suami kita. Anak-anak belum tentu lagi jaga. Jadi apa masalah geli bekas dia? Masalah dia gigi tak ada, lantak je lah. Bukan dia tak basuh pun. Masalah dia ustaz, dia pakai gigi palsu ustaz. Gigi palsu pun suruh dia pakai Polident. Nah, melakon pun tak palsu. Suruh dia pakai Polident, melekat dia tak. Nak buka sikit punya seksa. Baik, kemudian hikayat orang. Ini ada satu cerita bahawa sesungguhnya seorang laki-laki datanglah ia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, padahalnya hendak mengadu kepadanya akan kejahatan perangainya. Dia pergi dekat pintu rumah Umar Al-Khattab nak mengadu isteri dia mulut jahat, isteri dia perangai buruk, suka maki-maki. Dia pergi ke rumah Umar. Bila pergi ke rumah Umar nak bagi salam, dia dengar isteri Umar sedang berleter kepada Umar. Allah. Yang nak mengadu tu pun lebih kurang serupa je kata dia. kita serupa. Dia kata Umar pun kena beletek, apatah lagi aku. Tuan-tuan, Umar tu garang tak? Garang. Tapi isteri beletek, dia. Sebab tu kebanyakan orang yang garang takut ke bini. Misal ni mengalahkan Sarjan Senin. Cakap berdegar-degar marah ke Obama. Marah ke Aaron Sharon Netanyahu. Marah sungguh dia. Tapi dengan isteri penakut. Sebab tu kebanyakan orang yang garang mana berani nikah dua. Yang menikah dua ni yang senyap-senyap ni. Akak-akak jaga-jagalah suami akak-akak yang senyap-senyap tu. Tapi akak-akak tak payah susah hati suami akak yang cengeng-cengeng tu. Pom-pom tak menikah tu. Saya jumpa dengan satu cikgu sekolah. Suami dia ni tuan-tuan, kalau kira dengan perut saya ni, 4 kali perut suami dia. Borai, mengandung, tak keluar-keluar. Saya tanya pada dia, cikgu, sebab saya apa perut cik ni abang teruk sangat tu, tak exercise ke, bagi borai kempes sikit, sedut lemak ke apa ke. Dia kata, ustaz, biar macam tu ustaz. Kenapa biar? Dia nak balik pukul berapa pun tak apa. Dia tak balik terus pun tak apa ustaz. Sebab saya tahu tak ada siapa perempuan nak kat dia. Oh, patutlah pun. Naik motor tu kalau duduk belakang, dia peluk suami dia tak jumpa tangan tu. Punya gemuk lelaki dia. Rupa-rupanya isteri dia memang bagi gemuk supaya orang tak tackle suami dia. Jadi akak-akak kalau tak nak bagi orang teka suami akak-akak, bagi perut borai, tak ada siapa nak. Wallahu'alam lah, betul ke tidak. Jadi laki-laki ni tuan-tuan, patah balik. Bila patah balik, Sayyidina Umar keluar. Bila Sayyidina Umar keluar, kata dia, hey, kamu nak ke mana? Tadi ya, bagi salam. Dia kata, tuan, saya tadi nak mengadu masalah isteri saya kuat beletek. Bila saya tunggu tuan, tuan pun kena beletek. Buat apa saya mengadu lagi? Itu sebab saya balik. Kata Sayyidina Umar, Kamu dengar tak masa aku kena letek? Kamu dengar tak aku membalas? Kata dia, saya tak dengar tuan. Kenapa aku tak balas? Sayyidina Umar berkata, aku tidak balas kerana isteri aku banyak mengambil alih tanggungjawab aku. Aku yang kena masak, tapi isteri aku yang masak untuk aku. Aku yang patut pergi ke kedai beli lauk ikan, tapi isteri aku yang ke pasar. Dia tolong ambil alih tugas aku. Aku yang patut didik anak-anak aku, tapi isteri akulah yang siang malam pergi hantar tuition, ambil tuition, yang menengok pelajaran buku sekolah anak aku. Isteri akulah yang membakar roti kepada aku, memasak makanan. Isteri akulah yang memberi susu kepada anak-anak aku. Isteri akulah yang membasuh pakaian aku. Dan dengan sebab aku dapat isteri akulah, aku tak buat benda-benda yang haram. Banyak sungguh jasa aku. Dengan sebab itulah aku diam bila isteri aku beletek. Aku tidak akan marah dia sebab dia basuh kain lebih lama daripada dia beletek. Dia masak lebih lama daripada dia beletek. Cuba tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan, berapa puluh tahun dah tuan-tuan kahwin? Abang Haji berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun maknanya sebanyak 3 kolam ikan lah isteri Abang Haji siang ikan. 3 kolam tuan-tuan, 36 ribu ekor. 20 tahun maknanya kalau distreka baju, disusun baju kita tu, satu masjid dah susunan dia. Bawang kalau nak dikira, dia kupas bawang tu, rasa-rasa 10 kontena bawang lah dia kupas. Tuan-tuan nak marah dia? Nak marah dia? Dia buat kerja punya teruk. Sebab tu Umar tidak marah. Umar diam saja. Bila Umar diam, berapa lama isteri nak beletek? Kalau tuan-tuan diam, isteri beletek berapa jam? Dia takkan sampai setengah jam, dia pun letih tuan-tuan. Sebab itu lepas-lepas beletir, terus pergi ke dapur minum ais dalam peti air dahaga tu ni. Geram. Dia ke akak, bila suami dah diam daripada beletir, janganlah sambung lagi. Kadang-kadang akak-akak pun ajak. Bila orang cakap diam, jawab lah. Kata dia, astagfirullahalazim. Suami dia tak jawab dengan mulut, dia jawab dengan penampar, itu masalah dia. Jadi akak-akak bila suami diam dah, beletir lah. Puaskan hati akak-akak, beletir lah. Tapi jangan terlalu beletir. Sebab suami pun manusia. Suami pun manusia. Kalau beletir tiap-tiap hari, lari dia. Kan saya dah cerita dah pada tuan-tuan, satu isteri yang dibuang di dalam perigi belakang rumah dia. Sebab terlalu kuat beletir, suami tak tahan. Suami tauk dia dalam perigi. Ha, duduk dia diam situ. Cakap banyak pula. 3 hari je suami tahan, tak ada isteri. Hari pertama, menung, isteri aku kuat-kuat beletir pun, bila dia tidur, tak ada beletir. Sunyilah. Ha, sekarang tengok bantal aja, isteri tak ada. Sekarang rasa apa? Biarlah isteri beletir. Masa dia tidur, dia akan senyap. Besok pagi, dia pergi ke dapur, isteri dia tak ada. Isteri aku kuat beletir pun, nasi goreng satu kuali dia buat. Sekarang dah tak ada isteri. Makan pun susah. Bila balik tengah hari, isteri aku kuat beletir. Tapi kuat-kuat beletir pun 4 lauk dia masak. Hari ni aku makan Maggi. Berapa hari dia tahan? 3 hari je. Ha, lepas tu dia pergi ambil tali, pergi lempar balik dalam perigi. Pah, maafkan abang, pah. Naiklah pah, abang silap. Abang lempar hang, abang minta maaf. Bila dah dilempar tali, tarik-tarik berat. Berat menanam. Naiklah pah, tarik-tarik, tengok-tengok berbulu naik di atas. Lega. Terkejut suami dia. Kamu siapa? Aku ni penunggu perigi. Nasib baik kamu hantar tali. Boleh aku naik ke atas? Kenapa kamu nak naik ke atas? 3 hari lepas, perempuan jatuh dalam perigi. Beletir siang malam. Aku tak larat dengar. Itu yang aku lari ni. Letih, kata dia. Nasib baik kamu suruh tali. Tuan-tuan, jin pun lari tuan-tuan. Tambah suami ni. Takkan suami boleh bertahan. Jadi akak-akak nak beletir-beletir pun ada masa dan ketikanya lah. Jangan membeletir saja. Manusia ni pun, suami ni pun manusia. Buat dia merajuk, dia lari, ha, menung kita. Baik, kemudian maka kata laki-laki tadi, wahai Amirul Mukminin, isteri saya macam itulah. Dia jaga anak, dia mengandung anak, dia melahirkan anak, dia masak, dia buat, semua dia buat. Cuma dia suka beletir je. Kata Saidina Umar, tanggunglah oleh kamu, tahanlah kamu. Sesungguhnya beletir seorang isteri, masanya sangat pendek nak dibandingkan dengan dia mengandung 9 bulan. Sudahlah. Nampak tak tuan-tuan? Saidina Umar pesan pada suami-suami, bila isteri beletir, diam. Dan kalau boleh, keluar daripada rumah. Tuan-tuan di sini banyak. Banyak lombong. Ha, pergilah. Lepak-lepak tepi lombong tu. Cari udara nyaman. Nu dekat Tesco ujung tu ada satu. Habis lepak tu. Main layang-layang ke apa ke. Main ke terbang ke. Lah tuan-tuan jaga-jaga sikit. Terbang tu rempuh kepala orang. Mati sama Allah. Agak-agak tak reti main kapal terbang, remote jangan duduk main tuan-tuan. Habis-habis main, balik ke rumah. Dan sebelum balik tu bungkus dah capati ke, mi goreng basah ke untuk isteri. Pa, mi goreng. Dia senyum, dia makan ngak-ngak. Letih pa, ya beletir. Baik. Dia ambil mi, dia membuat kat kita. Padam muka. Baik, kemudian kata dia lagi, dihikayatkan orang. Ni cerita ni. Saya tak nak baca ni panjang tuan-tuan. Letih nak baca ni. Saya potong-potong aja. Dihikayatkan orang satu cerita. Abang dengan adik. adik ni tiap-tiap tahun ziarah abang dia di satu kampung. Bila dia ziarah abang dia satu hari, dia ketuk pintu, assalamualaikum. Kakak ipar dia jawab, waalaikumsalam. Man? Siapa? Kak ipar tanya, siapa tu? Ni saya ni, adik ni, adik suami kamu. Saya lah Man, adik ipar kak lah. Kak dia pun buka pintu. Abang hang tak ada, abang kamu tak ada, abang kamu pergi cari kayu api. Tak bila balik aku pun tak tahu. Letih layan abang kamu. Kalau masuk cari kayu api, berjam-jam baru balik. Tak dia buat kayu api ke dia cari kayu api? Aku sejak menikah dengan abang kamu ni letih, kamu tahu tak? Perangai buruk abang kamu tu. Malah beletih tak habis-habis pada abang ni. Adik ni nganga je. Air tak jamu apa pun tidak. Lama adik dia tunggu abang dia. Tiba-tiba abang dia pun sampai. Tuan-tuan tahu abang dia sampai naik apa? Naik harimau. Kayu api tu diletakkan di atas harimau, harimau ikut abang dia. Bila sampai di rumah abang dia angkat kayu api, masuk dalam rumah, kamu kedin, ya abang Man, peluklah dua-dua orang. Lama tak jumpa abang, setahun sekali je. Maklumlah SMS tak ada, 3G pun tak ada masa tu. Bukan senang nak jumpa, setahun sekali. Nyembang, isteri pun keluar, baru balik. Nampak tak? Adik-beradik pun serupa ya. Nyusahkan orang ya. Adik jadi lemah perut dapat kak ipak macam ni. Adik dia kata, tak apalah bang, saya balik dulu. Tapi adik dia duduk tengok rimau tadi. Rupanya rimau dah masuk lautan. Abang dia tepuk rimau tu, rimau masuk lautan. Tahun depan adik dia main pula, ziarah lagi sekali. Assalamualaikum, kata adik dia. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Man, adik abang Din. Oh Man, abang Din tak ada, dia pi cari kayu dalam hutan. Duduklah dulu nak, sementara abang hang balik. Sekejap akak buatkan air. Ya, makcik buatkan kopi. Tu cerita apa tu? Cerita pendekar punya lapuk. Ya, makcik, kami nak kopi, makcik. Ya. Itu tuan-tuan, makcik buat kopi, kata dia. Kak buat kopi, duduklah. Kak pun jamu pada adik dia. Abang hang lah baik sungguhlah. Kak untung dapat abang hang. Rupa-rupanya tuan-tuan, ini kak ipar baru. Kak ipar hak mulut beletir tu tak ada. Tercengang adik dia pula. Hak ni baik pula. Masya Allah, ramah terlebih. Abang hang baiklah, tak tahu nak habang lah. Untunglah kak dapat. Tak pernah jentik apa kak lah. Kenyang makan cukup semua. Petang-petang awak pergi taman, main layang-layang. Malam-malam pergi Tesco, dia tolak kok dalam troli tu. Pusing. Seronok lah. Adik ni duduk dengar. Abang dia balik. Assalamualaikum abang, kata adik. Abang dia sekarang pikul kayu api. Rimau dah tak ada. Rimau tak ada, abang sendiri pikul pula kayu api. Nyembah makan nasi apa semua, adik dia tanya abang. Kok suami isteri abang hak lu mana pi mana yang dulu? Abang cerai lah. Nikah yang baru. Yang baru ni bagus. Layan abang sungguh-sungguh. Tip top lah ya abang. Hak dulu abang cerai, lepas-lepas hang balik abang cerai. Abang dulu saya mari. Abang kayu api tu rimau bawa. Lah rimau tu pi mana? Kata abang dia, lepas abang dapat isteri yang baik ni, rimau tak tolong abang lah. Masa dulu abang dapat isteri yang jahat, banyak Tuhan tolong, sampai rimau pun tolong abang. Tapi bila isteri abang ni dah baik, dia banyak bantu abang, Allah tak hantar dah rimau. Allah hantar pula kok hang tu baik. Nampak tak tuan-tuan? Hikmah dia. Sebab itu kalau tuan-tuan dapat isteri kuat beletir, sabarlah, rimau tolong. Sabarlah tuan-tuan, dia tolong makan tuan-tuan. Buatlah, Allah akan hantarkan benda yang bukan-bukan pada tuan-tuan. Tapi dengan syarat sabar. Dapat isteri yang mulutnya, yang perangainya, yang perangai buruk dia. Tapi tuan-tuan sabar, Allah hantar bantuan yang tidak diduga. Tetapi kalau tuan-tuan dapat isteri yang baik, itulah dunia keseluruhan dia. Nabi kata, dunia dengan seorang isteri yang baik, baik lagi isteri yang seorang. Kebaikan isteri yang soleha lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Masya Allah. Sebab itu dikatakan kepada kita, siapa-siapa yang dapat isteri soleha, seolah-olah dia telah mendapat keseluruhan dunia. Tuan-tuan, kalau dapat sebiji rumah yang kosong dalam rumah, bantal sebiji, tilam satu, pinggan dua butir, gelas dua butir, kushen TV tak ada, almari tak ada, rice cooker tak ada, blender tak ada, apa pun tak ada, cukuplah tuan-tuan ada seorang isteri, tuan-tuan telah mendapat keseluruhan nikmat dunia. Isteri yang solehah. Yang lain-lain itu tak penting tuan-tuan, isteri itu penting. Ada kushen boleh urut tuan-tuan? Boleh ustaz? Ha, bayarlah RM15,000 urut. Kena karen tak pasal? Tapi isteri urut. Abang sakit kepala ya, mesti ada urut. Saya angkat abang. Mana ada kushen boleh urut kepala? Abang nak air ya? Nanti mah buatkan air ya. Nampak? Ih, baiknya isteri. Abang nak suap sendiri ke mah suap? Sakit tangan, mahlah suap. Ih, ngada-ngadanya tuan-tuan. Isteri yang solehah suap suami dia. Abang nak makan di dapur ke makan atas katil? Atas katil lah. Ih, ya Allah tuan-tuan. Isteri solehahnya. Abang-abang tengok baju abang kedut. Patutnya satu line aja nampak. Dah tiga line dah ni ha. Buka abang, saya streka lain. Ya Allah, buka pula baiknya. Abang-abang, misal abang tu dah masuk dalam mulut. Biasa potong, pak. Ih, baiknya tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa lagi? Abang, tadi mak abang telefon. Dia kata nak datang rumah kita. Seronoknya mak abang datang. Nampak? Ih, seronok. Yang banyaknya, mak abang tu rajin datang. Menyampah saya tau. Kalau tuan-tuan dapat isteri yang soleha, dunia tuan-tuan dapat. Dia jaga sungguh tuan-tuan. Makan minum tuan-tuan, sakit demam tuan-tuan, pakaian tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, kehormatan diri dia bila tuan-tuan keluar, semua dia jaga. Itulah dunia yang sebenarnya. Yang menghebohkan kita ialah isteri. Bukan televisyen. Televisyen tak menghiburkan kita, takut. Tuan-tuan tengok Predator lawan Alien, takut. Takut. Tengok Puaka Niang Rapik, takut. Yang tak takut tengok Naomi ini. Yang tu tak takut. Televisyen menakutkan kita, bukan menghiburkan kita. Tapi isteri yang menghiburkan kita. Bila kita kena tipu, sabarlah abang, sabar. Allah ada abang, kita minta je pada Allah. Biar orang yang tipu kita tu bayar balik hutang kita abang. Nampak? Isteri yang menyejukkan hati dia. Sebab tu kita kena cari isteri yang soleh. Dan akak-akak balik langsir tu kena jadi isteri yang soleh. Barulah rumah tangga aman. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia isteri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Kan seronok tentu. Bila kita buntu, isteri menunjuk jalan. Cuba tengok Khadijah. Bila Nabi Muhammad turun ke rumah selepas kena peluk dengan Jibril, Nabi menggigil, Nabi menggeletak. Maka Nabi didiamkan oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Sabarlah abang, sabarlah abang, tidur abang. Tak ada apa-apa tu abang, biasalah tu. Sabarlah abang. Ditidurkannya Rasulullah, ditemannya Rasulullah sepanjang Rasulullah tidur, menjadikan Rasulullah tenang jiwa dia. Sebab itulah Nabi Muhammad kahwin dengan orang yang lebih berumur daripada dia. Tuan-tuan ingat saja-saja kan Nabi Muhammad kahwin dengan orang yang tua. 15 tahun tua tuan-tuan. Janda pula. Dan janda pula dua kali janda. Ada anak dua orang. Janda dua kali. Nabi Muhammad anak teruna terang-tang-tang. 25 tahun. Tengah ganteng. Tiba-tiba kahwin dengan Khadijah, janda anak dua, 15 tahun berusia, lebih daripada Nabi. Ingat saja saya ke? Tidak ada sebab kenapa Nabi kahwin dengan Khadijah. Sebabnya ialah Allah yang menjodohkan mereka. Sebab Allah tahu bila jadi Nabi, ujian sangat berat. Kalaulah dapat isteri yang tak matang, maka Nabi takkan berjaya. Nak jadi Nabi, ujian sangat hebat. Mesti ada seorang perempuan di belakang Nabi yang menjinakkan hati Nabi. Nak menjadi Nabi ini orang nak bunuh, mesti ada satu perempuan yang menyabarkan Nabi di rumah Nabi. Maka perempuan itulah yang Allah pilih, namanya Khadijah. Bayangkan kalau anak muda yang kahwin dengan Nabi, umur 19 tahun, Nabi malam tak balik, lewat balik malam. Kadang-kadang berdakwah, kadang-kadang pergi perang. Kadang-kadang orang nak bunuh, kadang-kadang orang nak halau. Bayangkan kalau perempuan tu 19 tahun, agak-agak dia boleh layan Nabi. Abang tak balik ya, cik ni muda lagi tau. Tapi Khadijah tak ada macam tu, sebab dia berumur. Dia tenang. Sebab tu bila Nabi balik daripada Gua Hira selepas kena peluk dalam peristiwa Iqra, Khadijah kata, sabarlah abang. InsyaAllah Allah tolong kita. Ada Khadijah kata itulah, gatal. Rumah ada, nak tidur dalam gua. Udah balik, balik pergi gigit-gigit. Tah jin mana yang peluk dia? Ada Khadijah cakap macam itu? Tak ada, tuan-tuan. Khadijah damaikan Rasulullah. Hebat. Sebab itulah, tuan-tuan, kena ambil Khadijah. Cari isteri yang agak-agak berumur pada tuan-tuan. Apa salah? Tak salah. Tetapi kalau isteri dah tahu dia berumur, jagalah tubuh badan. Khadijah ketika dia mati, tuan-tuan, orang mandikan mayat dia macam pemudi yang berusia 18 tahun. Dia jaga badan dia, dia jaga bentuk tubuh dia. Walaupun dia mati umur 50 lebih, tapi badan dia macam 18 tahun. Jadi abang-abang pun gitulah, ada isteri pergilah hantar spa, spoon. Ini nak isteri lawa, spa tak pernah hantar, facial tak pernah buat, geda tak pernah beli. Belilah lotion, krim ke apa bala ke. Gincu pun tak pernah beli. Hari itu dah beli dah, ustaz. Abang saya beli, tak pernah pernah beli. Gincu beli. Tapi pakai-pakai dekat kenduri kahwin, ustaz. Minum air sirap, meleleh-leleh gincu, ustaz. Gincu kedai RM2 beli, ustaz. Patut-patutlah, tuan-tuan pun. Kalau kata nak isteri lawa di rumah, buat. Bukan kita biar ya, kamu dan isteri pun kena faham. Tengok mana-mana yang patut dibuangkan lemak selulit, buatlah, buang. Ini kadang-kadang selulit daripada pohon sampai ke dada jenuh, tuan-tuan. Ini yang kita kena ubah. Macam Siti Khadijah jaga Nabi Muhammad 18 tahun, macam budak muda 18 tahun Allah Ta'ala bagi kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita sebutkan, disebutkan kepada kita tentang kelebihan dapat dua. Yang pertama, kelebihan dapat isteri yang mulut jahat. Tuan-tuan tolong sabar, Allah akan bagi rezeki ikut lain. Yang keduanya, kelebihan mendapat isteri yang taat. Tuan-tuan telah mendapat keseluruhan dunia. Hati yang sedih bila dapat isteri yang taat, jiwa jadi tenang. Hati yang tak seronok bila dapat isteri yang baik, jiwa jadi seronok. Sebab bila kita letih masuk saja dalam rumah, isteri senyum. Isteri senyum, dia habis dah segala masalah, buanglah. Senyuman itu saja menggembirakan. Tapi sayang, kadang-kadang suami bila isteri senyum, suami tanya pula, apa senyum-senyum? Orang yang salah senyum-senyum pula. Itu tak betul. Kita tak menghargai. Sepatutnya bila orang senyum, kita balas balik dengan senyuman yang menggembirakan. Baik, kemudian, maka telah selesailah kita mengetahui akan hukum segala perempuan yang derhakakan suaminya, dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala lelaki yang berkahwin. Demikian juga kita telah belajar kelebihan berkahwin. Sekarang kita masuk tajuk yang baru. Maka sepatutnya engkau mengamat-amati dan engkau bersungguh-sungguh, hai saudaraku, di dalam memilih sifat perempuan yang sunat dipilih untuk dijadikan isteri, supaya jadi mengekalkan bertaulan dengan isteri dan supaya boleh bersama-sama dia, maka ada 8 perkara. Adik-adik yang belum kahwin, abang-abang yang belum kahwin, pakcik-pakcik yang belum kahwin lagi, bacalah 8. Akak-akak yang nak jadi isteri orang, jadikanlah 8 benda ini. Akak-akak yang nak milih menantu, jadilah 8 ini. Akak-akak yang nak pilih bakal suami, pilihlah 8 benda ini. Inilah dia 8 perkara, ciri-ciri idaman baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, hendaklah engkau memilih orang yang beragama, yang soleh, yang takut kepada Allah dan mengekalkan berbuat ibadah, dan mereka akan menjauhkan akan segala yang diharamkan. Nombor 1 idaman kalbu, bukan tukang masak, bukan misai melenting, ular sawa, bukan. Itu cerita labu-labi. Yang mana 1 idaman kalbu, ya, pilihlah aku menjadi temanmu masak-memasak, serah padaku. Kalaulah aku jadi suamimu, kain baju aku cuci. Oh tukang masak, aku tak mau. Oh tukang cuci, aku tak sudi. Tuan-tuan, ambil 8 benda ini. 8 benda ini apa? Yang pertama sekali, mesti orang yang beragama. Ustazah ke ustaz? Dah, bukan ustazah saja. Walaupun dia tukang sapu sampah sekalipun, janji dia beragama. Dia graduate ke ustaz? Dia diploma pun tak apa. Dia sijil PMR pun tak apa. Janji dia orang yang beragama. Nombor 1. Sebab Nabi dah pesan kepada kita, tunkahul mar'ah lima liha walijamaliha wahusniha wadiniha fa'alaika bidhatiddin. Berkahwinlah perempuan kerana manusia berkahwin kerana 4 sebab. Kita ni berkahwin, baik laki-laki, baik perempuan, 4 sebab kita kahwin. Yang pertama, orang berkahwin kerana harta. Anak kita cikgu sekolah, graduate, gaji sekarang 5,000 lebih, badan gemuk, gelap, tapi orang datang minang. Yang datang minang siapa? Driver lori. Pak siapa driver lori minang dia? Bukannya lawa pun, badan gemuk. Orang lain tak mau, driver lori mau. Sebab driver lori kerja tak tetap. Dia tengok cikgu ni walaupun badan sihat, kerja tetap. Yang pentingnya kerja tetap. Yang tu lah yang dia pilih. Nanti aku masuk hospital senang, boleh guna guarantee letters isteri aku. Nanti aku nak beli rumah pun senang, boleh buat loan isteri aku. Pasal dia kerja kerajaan. Banyak orang pilih isteri walaupun tak lawa, dia nampak selit gaji lawa. Itu yang pertama, kerana hartanya. Begitu juga orang laki-laki, tua tak larat, anak darah tu nak juga. Saya kasih kepada pakcik, bukan pakcik, Abang Din. Padahal layak pakcik, tangan bergelebih dah, tengkuk pun nampak macam itik serati dah, ayam serama dah, anak darah nak. Kali pertama saya nampak Abang Din, inilah lelaki idaman akak. Itulah yang akak nampak. Cuba orang tua tu tak ada entah. Papa ke dana, nak tak? Dah, pasal duit. Itu nombor 1. Ada orang menikah kerana harta. Yang kedua, ada orang yang menikah kerana lawa. Duit tak ada pun tak apa, janji lawa. Duit tak ada, ngaji pun tak tinggi, PMR tak lulus. Tak lulus pasal apa? Pasal orang nak nikah dengan dia. Lawa, cuk. Cikgu yang mengajar pun minat kat dia. Cikgu dia mengajar tingkatan 3. Cikgu duduk genyik mata. Pasal budak ni lawa. Kamu jangan lulus periksa ya. Habis periksa ni cikgu minat. Pasal apa? Pasal lawa. Agama tak ada pun tak apa. Duit tak ada pun tak apa. Janji lawa. Begitu juga dengan orang perempuan. Dia pun ada selera dia juga. Ya, dia ada selera, dia tengok lawa ustaz, comel ustaz. Sekali tengok pun rasa nak peluk. Geram. Ih, geram. Orang putih panggil apa, Haji Syah? Hagebel. Ha, jenis tu lah. Tengok sekali saja, terus nak peluk. Ha, sudah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal lawa. Duit tak ada pun tak apa. Janji segak, mata ceklat, bulu kening bercantum. Macam alien cantum sini. Ui, lawanya. Buka-buka dada ni, bulu dada naik ke muka. Ha, yang tu. Dia berkenan. Yang ketiga, ada orang yang berkenan kerana bangsanya. Saya keturunan Said, dia keturunan Syarifah. Elok benar lah ustaz. Said dan Syarifah. Pasal itu dia berkenan. Saya engku, dia pun engku. Maka eloklah kami engku-engku. Dia Datuk Seri, saya Datuk. Kira-okay lah tu. Dia Tan Sri, saya Tan Sri juga. Kira ngam lah tu. Elok sangat. Dia koprat, saya koprat. Elok sangat lah tu. Kalau keparat, minta maaf dia kata. Yang keempat, ada orang yang menikah kerana agama. Kerana agama. Muka tak lawa, tapi agamanya cantik. Orangnya hitam, tapi agamanya bagus. Itulah yang paling baik sekali. Itulah Dayang Sinandung. Tuan-tuan tak ingat cerita Dayang Sinandung, Sarimah dengan Ahmad Mahmud. Ahmad Mahmud ni raja. Keluar mengembara mencari isteri. Sampai di satu pulau. Singgah ambil air di pulau. Tengok-tengok orang baca Quran daripada madrasah musalla. Berhenti Ahmad Mahmud. Dengar satu suara yang sedap sangat baca Quran. Terdetik dalam hati dia. Cantiknya suara. Sedapnya baca Quran. Ahmad Mahmud cari suara. Cari-cari suara. Rupa-rupanya tukang bacanya perempuan hitam legam. Namanya Dayang Sinandung. Ahmad Mahmud jumpa dengan bapa Dayang Sinandung. Saya berkenan dengan anak Tuan Haji. Bolehkah saya berkahwin dengan anak tuan? Tu kata Mak Mahmud. Anak saya tidak cantik. Rupa-rupanya Haji Mahdi jadi pak. Saya ingin memperisterikan anak tuan. Terimalah pinangan saya. Ha, nampak tuan-tuan. Hitam tak Dayang Sinandung? Hitam. Tapi agamanya bersih. Kahwin dengan Ahmad Mahmud. Cerita Dayang Sinandung. Ini contoh. Dia tak nampak lawa, dia tak nampak apa. Yang dia tengok agama, itulah yang paling bagus. Bila sampai di istana tuan-tuan, Mak Ahmad Mahmud jahat pula. Mak Kundur, Siti Dayang Tanjung Perak. Ni, tahun 60-an, ini cerita. Bila mengandung Dayang Sinandung, mak dia benci. Ahmad Mahmud pergi perang, mak dia halau dalam hutan. Halau dalam hutan. Pasal hitam. Disuruh bunuh lagi. Tapi pengawal tak sanggup bunuh. Akhirnya Dayang Sinandung pun beranak. Bila keluar anak dalam hutan, ular tedung datang payung muka anak dia supaya tak kena panas matahari. Tiba-tiba muka Dayang Sinandung seluruh badan jadi putih selepas beranak. Terus jadi lawa, Sarimah terus. Jadi akak-akak yang gelap di sini rajin-rajin beranak, insya-Allah putih. Tu cerita Dayang Sinandung dia tunjuk. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Daripada empat jenis perkahwinan ini, yang mana paling bagus? Ada yang berkahwin kerana harta, pangkat, duit, jawatan. Ada mak bapak yang tolak pindangan Tok Siak, pasal dia Tok Siak. Diterimanya pindangan arkitek, pasal arkitek. Yang arkitek tu sembahyang pun tidak, mengaji pun tidak, apa pun tidak. Ditolaknya pindangan Tok Siak, pasal Tok Siak gaji 400.5. Campur dengan baca tahlil 4 kali sebulan dapatlah 400 lagi 8.5. Ditolaknya Tok Siak, sedangkan Tok Siak orang yang ada agama. Nabi kata kamu tunggulah, kemusnahan akan berlaku kepada anak kamu. Sebab tu tak kira lah dia Tok Siak kah, dia ustaz kah, dia arkitek kah, dia cikgu kah, dia doktor kah. Yang diambil kira ialah agamanya. Dan itulah yang boleh menyelamatkan. Nabi berkata, barang siapa yang berkahwin akan perempuan kerana hartanya dan elok rupanya, nescaya akan diharamkan hartanya dan elok rupanya. Siapa-siapa yang kahwin dengan perempuan kerana harta si perempuan, Allah haramkan laki-laki tadi merasai harta si perempuan. Tuan-tuan kahwin dengan janda kaya, pasal tuan-tuan nak ambil kaya dia, tuan-tuan takkan dapat kekayaan dia. Tuan-tuan kahwin dengan anak dara sebab nak dapat duit daripada anak dara, tuan-tuan takkan dapat duit dia. Sebab niat kita bukan kerana Allah. Bila niat bukan kerana Allah, kita tak boleh. Saya ada satu sahabat yang kahwin kerana harta, tuan-tuan. Saya pergi ziarah di rumah dia. Sebelum dia kahwin, saya kata, saya nasihat, jangan. Tak sekufu. Kita orang susah. Dia orang kaya, tak sekufu. Carilah orang Padang dengan kita. Nak juga. Bila dia nak ambil remote, nak pasang TV, remote nak pasang TV, isteri dia batuk je. Dia letak balik remote, terus tak buka. Tak boleh masa tengok televisyen, sebab televisyen itu isteri beli. Nak naik kereta pun tak boleh rasa. Saja-saja nak pergi kerja, tak boleh naik kereta. Naik motor. Melainkan kalau nak pergi pasar, isteri ikut, barulah dia boleh merasa bawa kereta. Ni yang Nabi sebut. Sebab niat kamu kahwin bukan kerana Allah. Niat sebab nak ambil harta. Nabi kata siapa yang berkahwin kerana lawa, dia takkan rasa nikmat lawa isteri dia itu. Cuba tuan-tuan tengok orang yang cantik-cantik, anaknya ubah kan? Cuba tuan-tuan tengok orang yang tak ubah cantik, anaknya ubah kan? Cuba tuan-tuan tengok artis, anak artis mana yang ada 10 orang anak? Tolong abang, artis mana yang ada 10 orang? Ratu cantik mana yang anak dia 8 orang? Beritahu. Habis-habis kuat 2 orang, 3 orang. Lepas tu tak mahu orang. Cukuplah. Pasal apa? Pasal nak jaga lawa. Nak pegang pipi malam-malam pun tak boleh. Abang, whitening ni, whitening cream, tak boleh pegang. Nak pegang pipi pun tak boleh. Sebelum tidur, isteri pesan, abang, saya nak pakai putih telur. Abang jangan pegang tau, nanti berkedut. Mengening muka isteri ni, berminyak. Buah putih telur. Lepas tu bila masa abang boleh pegang, sabarlah, tak lari gunung, dia kejar. Malam besok, timun pula. Tempek timun pula. Malam lusa pula, tomato pula. Malam tunggi, maskara pula. Nampak mata je dua. Aduh. Bila untuk abang nipah, tuan-tuan takkan dapat rasa. Tapi kalau tuan-tuan dapat agama, tuan-tuan pilih isteri, pilih suami kerana agama. Kata Nabi, barang siapa yang berkahwin kerana agama, nescaya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, hartanya menambah, hartanya melimpah, dan eloknya dia akan dapat rasa. Anak ni boleh kata tiap-tiap tahun beranak, dia rasa sungguh, tuan-tuan. Mai kena hak jenis ratu ni, ya Allah. Kadang-kadang dia ikat peranakan, kadang-kadang dia tak mau anak. Dia kata kat suami dia, kalau abang nak beranak, abang sendirilah beranak, saya tak mau. Esok habis gelebih sana, gelebih sini. Ni hak Nabi duk sebut ni. Dan dipaham daripada dua hadis ini, sepatutnya kita bersungguh-sungguh memilih perempuan dan laki-laki yang mempunyai agama, kerana berkahwin dengan mereka menolong berbuat ibadat dan menolong mendirikan agama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih suami yang beragama, insya-Allah rumah tangga kita bahagia. Siapa-siapa yang pilih isteri orang yang beragama, daripada tuan-tuan tak boleh baca Quran, isteri tuan-tuan akan ajar tuan-tuan baca Quran. Daripada tuan-tuan tak pernah bangun semayang malam, isteri akan bimbing tuan-tuan bangun semayang malam. Daripada suami tak pernah puasa sunat, isteri akan ajak suami dia bersahur dan malam-malam buka puasa sama-sama. Ini kelebihan pertama. Ciri nombor satu, hendaklah memilih yang beragama. Yang terakhir, ciri yang kedua, sunat memilih akan calon-calon yang mempunyai baik perangai. Yang kedua, Nabi suruh kita ambil isteri ataupun suami daripada kalangan yang baik perangai. Kalau harap lawa saja, perangai tak cantik, tak guna. Kalau agamanya bagus, baca Quran ni kalah Faridah Mat Saman. Rogayah sulung pun kalah. Radhi kamara hailan pun kalah. Punya sedap suami baca Quran, tetapi kedekut, jangan pilih. Macam mana kita nak tahu suami kita kedekut, ustaz? Sebab itu isteri, perempuan, suami bertunang. 3 bulan bertunang itu untuk apa? Untuk tes. Bakal suami aku ni buruk ke tidak buruk perangai dia. Bila buruk perangai, putuslah. Itulah tujuannya bertunang. Tuan-tuan ingat bertunang ni apa benda? Chop. Dia bukan chop atau chicken chop, bukan. Bertunang maknanya sesuai atau tak sesuai. Bapak-bapak, ibu-ibu tengok tunang anak-anak. Kalau dia telefon kita dengan kasar. Pakcik, Siti tak Siti? Siti tak ada. Ni siapa ni? Ni saya lah. Zul, tunang dah. Kenapa ni Zul kasar-kasar ni? Tak, Siti janji nak tengok wayang Adnan Sempit. Saya tunggu 2 jam dah tak sampai-sampai ni. Masa bertunang dah macam itu, cancel lah. Masa bertunang masuk dalam rumah kita cekak pinggang. Pakcik, anak pakcik tunang saya. Takkan saya tak boleh keluar? Tuan-tuan buh pernah ajang lah. Masa bertunang dah ambil kad anak tuan-tuan, dah jadi macam kad bank dia. Masa bertunang dah suruh anak kita garanti pinjaman dia. Masa dia dah bertunang dengan anak kita, dah suruh anak kita buat personal loan atas nama anak nak pakai untuk dia. Ini menunjukkan ciri-ciri buruk perangai. Cancel lah pertunangan. Jangan tuan-tuan bagi menikah juga. Esok anak kita rosak, kita yang payah. Itulah makna tunang. Tunang itu nak menilai akhlak. Tapi ustaz, dalam 3 bulan, ustaz, 3 bulan kalau dia berlakon jadi baik, ustaz, macam mana ustaz? Manusia setiap hari tak boleh berlakon. Kalau dia berlakon jadi baik, lama-lama dia akan terbongkar kejahatan dia. Kalau waktu dia bertunang dengan anak kita, anak duk mengadu pada kita, pak, abang Din keluar dengan perempuan lain. Hari itu dengan lain, hari itu dengan orang lain pula. Macam mana ni pak? Saya tunang dia, tapi dia duk kawan dengan orang lain. Putuslah. Itu saja senang. Tapi masalah kita sekarang tak nak putus, takut masyarakat cakap. Takut orang kutuk. Takut terlepas. Ni doktor. Sayanglah abang. Kalau putih, doktor ni abang. Rugi. Bukan senang. Tapi perangainya buruk. Mentah-mentahlah dia doktor. Dia injek sana, dia injek sini. Esok dengan anak kita pun dia injeknya. Jangan. Abang tak suka macam ini. Doktor tak doktor. Kalau tak ada akhlak, abang tak nak. Baru betul. Setengah orang dia tak kisah. Dia nak juga. Buruk pun buruk lah. Tak semayang pun tak apa lah. Janji ada duit. Maka tuan-tuan lihat, kemusnahan akan datang kepada kita. Kerana buruk perangai itu akan menjadikan tidak boleh berbuat ibadat. Dan buruk perangai itu akan jadi jahat perangai dan jahat lidahnya. Dan adalah mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Bila dua ni jahat, dua ni jahat, tak ada siapa boleh sabar. Yang pertama, jahat lidah. Yang kedua, jahat perbuatan. Siapa yang boleh sabar daripada dua jahat ini? Kata ulama, yang boleh sabar dengan dua kejahatan lidah dan kejahatan perbuatan hanyalah wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh. Orang lain tak boleh sabar. Saya boleh bacakan pada tuan-tuan satu mesej. Saya minta izin lah kalau yang hantar mesej ni, apa nama hantar dia, apa nama, saya bacakan mesej, saya minta maaf. Tapi saya nak sebutkan tuan-tuan, kesilapan bila kita kesilapan memilih ni akan jadi rosak pada kita. Ok, saya baca pada tuan-tuan. Ustaz Kazim, assalamualaikum. This ... from ... ustaz, sejak saya pakai tudung dan resign daripada ... dah nearly 1 year time. Terima kasih di atas nasihat ustaz. Dugaan kebanyakannya datang daripada kedua-dua belah adik ipar perempuan, memfitnah, menyampaikan cerita yang tak betul. Depan kita anak beranak ni baik, Tapi Masya Allah belakang kita dahsyat. Saya sangat sedih Ustaz. Suami saya yang tak cukup didikan agama ni sanggup angkat tangan dan nak tumbuk saya malam tadi. Panggil saya bodoh, bahlul, bangang. Disebabkan saya suruh dia selesaikan problem ni cepat-cepat. Last-last dia halau saya keluar Ustaz. Terasa menyesal pula berhenti kerja. Kalau ada duit sendiri, dah lama saya angkat kaki. Adik ipar angkat family, laki baru je warning. Dia lagi teruk kena dengan dia orang. Ustaz, saya terlalu sedih nak bercakap dengan suami saya. But I still cook and cry myself to sleep for the past two nights. Ada orang yang advice suruh baca Yasin 3 kali lepas solat. Ada kata Yasin 1 kali dan surah Al-Falaq 11 kali untuk minta petunjuk. Saya lupa pula CD mana yang Ustaz bagi ayat untuk lawan musuh itu. Ingatkan dah panggil Ustaz datang ke rumah. Boleh berubah adik-beradik tapi hampir. Ini satu contoh. Saya tak baca lagi contoh 3 lagi mesej yang dia hantar. Macam mana buruknya perangai suami dia. Takut aib suami dia. Jadi tuan-tuan, selepas kahwin, kita nak jadi macam ini. Bertumbuk, berhalau, bergaduh. Di mana keseronokan kahwin hari itu? Di manakah kemesraan mula-mula kahwin hari itu? Di mana? Sebab itu orang yang baik akhlak, kalau dia nak marah isteri dia pun, dia tak tumbuk isteri dia. Kalau orang yang baik akhlak, kalau dia bergaduh dengan suami dia, dia takkan cerita keburukan suami dia. Tapi manusia yang tidak berakhlak, masih bersuami, masih beristeri, maka dia akan jadikan rumah tangga itu haru biru. Sebab itulah Nabi letakkan 2 syarat pertama, nombor atas, nombor 1 dan nombor 2. Yang pertama mesti ada orang yang beragama, dan yang kedua carilah yang berakhlak. Kalau akhlaknya buruk, tak payahlah tuan-tuan. Akhlak buruk ni saya pernah jumpa dah tuan-tuan. Dia hisap cerut, dia buang, dia padam api cerut dekat dengan api cerut dekat dengan dinding. Kadang-kadang nak buang kahak, dia buka 3 getah, dia ludah kahak, dia tutup balik. Itu buruk perangai. Buruk perangai dengan anak-anak, jadi kedekut dengan anak-anak, kedekut dengan mak mertua, kedekut dengan adik-beradik. Kalau mak mertua datang, adik-beradik datang, semua tak nak layan. Dia nak layan adik-beradik dia saja yang datang. Inilah yang kita tak mau dalam rumah tangga kita. Sebab tu Nabi kata pada kita, 6 orang ni jangan jadikan suami, jangan jadikan isteri. Kata orang, jangan berkahwin kamu akan 6 sifat ini. Yang pertama, al-anana. Nombor 1, al-anana. Apa dia al-anana? Yang banyak keluh kesah, banyak mengadu-ngadu, banyak cakap, banyak komplain. Jangan kahwin. Banyak komplain. Bila bagi ada je tak cukup. Bila bagi cincin, dia tengok cincin, kecil gila. Jangan. Bila kita bagi buah limau, buah apple, kita ziarah dia, limau je. Hantarlah kek ke apa ke, limau Cina mampu hantarnya. Apa? Komplain tak habis-habis. Jangan kahwin. Nama dia apa? Al-anana. Yang kedua, al-manana. Semuanya noh lagi. Yang kedua ni al-manana. Suka mengungkit. Jangan kahwin. Sikit-sikit ungkit. Baju you tu I beli tau. Motor you tu I beli tau. Nampak. You dapat kerja tu pun pada I yang recommend tau. Jangan tuan-tuan. Cancel. Esok dia ungkit habis-habis. Yang ketiga, al-hunanah. Noh lagi. Jangan berkahwin dengan al-hunanah, iaitu orang yang teringin kepada orang lain. Waktu dia bertunang dengan kita, dia duk tengok anak dara lain. Waktu dia bertunang dengan kita, dia duk tengok jantan lain. Cancel. Nama dia al-hunanah. Yang keempat, al-hudaqah. Yang bila nak sesuatu, dia paksa sampai dapat. Masa bertunang tu kita nampak. Wak. Wak. Duk panggil kita wak. Apa hang ingat pun ni burung wak-wak. Wak nak baju, duit tak ada. Wak nak baju, nak baju. Cakap macam mana pun nak juga. Wak nak kereta Viva, duit tak ada. Kalau abang ada duit bukan kereta Viva, bapak Viva pun abang beli. Dia paksa suruh beli juga. Nama dia Al-Hudaqah. Jangan kahwin dengan dia. Besok botak, tuan-tuan. Yang kelima, Al-Buraqah. Yang kerjanya sibuk, bersolek siang malam, berdandan siang malam, tak jaga makan minum, tak jaga yang lain. Kerjanya ialah bersolek. Dan bila suami dia bagi, bila orang bagi, dia tak pernah puas. Dan yang keenam, As-Salaqah. Jangan kahwin yang salaqah. Apa makna as-salaqah? Maknanya ialah banyak bercakap. Jadi kalau tunang anak kita banyak cakap. Cakap aja, tak payah. Saya nak pesan pada tuan-tuan, berhati-hati dengan orang yang bercakap. Sambil dia bercakap, sambil dia ketawa. Tabiat yang paling tak elok. Sambil bercakap, sambil tu dia ketawa. Ustaz nak cakap sikit, ustaz. Saya kan, itu tak boleh pakai punya orang. Ni nama dia salah. Ada orang macam tu. Dia nak cakap. Dia nak gelak pun dia nak gelak. Kalau nak gelak dulu. Lepas tu baru cakap. Jangan ustaz nak cakap. Tu jaga tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, masa dah tamat 2 jam tuan-tuan, cukuplah. Besok kita sambung lagi Ustaz Zuhair ya. Pukul 9:30 pagi besok. Ijtimak kita kitab Al-Mu'inul Mubin dengan kitab Hidayatul Mutafakirin jam 9 pagi besok. InsyaAllah 9:30 lah. Cukup sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum, mafarriq jam'ahum, wa syattid kalimatahum, wa zalzil aqdamahum, wa salit 'alaihim kalba min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab, wa ya mujri as-sahab, wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.